Maka Abu Al-As kembali tinggal di Mekah. Wa qamat inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil Madinah. Sedangkan Zainab tinggal bersama Rasulullah sallam di Madinah. Berarti sudah dipisahkan antara Zainab dengan suaminya. Hatta farraqa bainahuma al-Islam, hingga dipisahkan mereka dengan Islam. Hatta idza kana qabila al-fath kharaja Abu al-As tajiran ila Syam. Sampai sini aja dulu ya. Naktafi bihadha al-qadr. Insyaallah nuwasil fi darsil qadim bi'idznillahi ta'ala. Wabarakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.